Apa nasihatnya kepada orang-orang yang sering nongkrong di pinggir jalan? Nabi sudah menasihatkan, ya. Saya sampaikan nasihat Nabi, bukan nasihat saya, tapi nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Iyyakum wal julusa 'alat turuqat. Hati-hati kalian. Jauhi duduk-duduk di pinggir jalan. Ya. Kenapa? Ya tentu Nabi mengatakan seperti itu karena akan banyak hal yang tidak baik. Ya, fitnah. Orang bisa terpengaruh oleh banyak hal. Melihat macam-macam di sana, apalagi memang sengaja menunggu-nunggu. Nunggu yang lewat. Nah, siapa yang lewat? Ya. Lalu para sahabat mengatakan malana buddun min majalisina hadza natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, bagaimana dengan yang kami mesti duduk di situ? Ya, suatu saat mungkin ada waktu-waktu mesti duduk di situ misalnya. Ya. Kami berbincang di situ. Kata beliau, "A'tu tariqah haqqah." Kalau begitu, tunaikan hak-haknya. Qalu wa ma haqquhu? Mereka mengatakan, haknya apa ya Rasulullah? Beliau katakan, ghuddul basar wa kaful adza wa raddus salam. Tundukkan pandangan. Ya, tundukkan pandangan. Nah, padahal biasanya orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan justru ingin apa? Ingin memandang pemandangan-pemandangan yang lewat itu. Nah, jadi Nabi katakan kalau memang mesti karena kondisi tertentu, tundukkan pandangan. Ada perempuan yang lewat, ada apalagi yang lewat. Ya. Sesuatu yang bisa menurunkan iman. Waraddus salam, keduanya menjawab salam. Dan berikutnya menyingkirkan gangguan. Ya. Jadi kalau masih ada yang suka begitu-begitu, hati-hati. Ya, itu nasihat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam.